إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul hadirin kaum muslimin rahimakumullah a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Pembahasan salajengipun saking kitab Riyadus Salihin kita badhe mlebet bab ingkang nomor 152 kalih. Bab ingkang nomor 152 kalih. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah nyebutaken judul bab babu istihbabi tashmitil atisi idha hamidallaha ta'ala wa karahiyati tashmitihi idha lam yahmadillaha ta'ala wa bayani adabit tashmiti wal atasi wat tasa'ubi. Bab istihbab, anjuran tashmit al-atis, ngucapaken yarhamukallah maring wong sing wain idha hamidallah, nalikane wong sing wain kowe mau muji-muji Allah. Anjuran ngucapaken yarhamukallah maring wong sing wain nalikane wong sing wain mau muji-muji Allah. Wa karahiyati tashmitihi, lan bab niki uga nyebutaken makruh hukume ngucapaken yarhamukallah maring wong sing wain idza lam yahmadillaha, nalikane wong sing wain ora ngucapaken hamdalah, nalikane wong sing wain ora muji-muji Allah. Wa bayani lan bab niki uga jelasaken adabi tashmit, adabi at-tashmit, adab-adabe ngucapaken yarhamukallah. Wal atasi lan adab-adabe wain, wattasa'ubi lan adab-adabe attasa'ub. Bahasa kulon jenengane angub. Apa? Angub. Angub nggih. Wonten seliyane bahasa angub. Bahasa Jawane angub nggih. Angob senes atop, angob sejen gitu, angob menguap menguap. Gih, hadirin hadirakumullah. Niki pinten-pinten perkara ingkang badhe dipun sebutaken ing dalam bab menika. Anjuran, ngucapaken ya rahmukallah, maring wong sing wain, nalikane dheweke maca hamdalah. Lan makruh hukume ngucapaken yarhamukallah maring wong sing wain nalikane wong sing wain mau ora maca hamdalah. Lan bab niki uga njelasaken adab-adabe wain, adab-adabe ngucapaken hamdalah, ngucapaken yarhamukallah maring wong sing wain, lan adab-adabe wain, lan adab-adabe angup angup. Hadirin hadzakumullah, sadaringipun kita ningali dalil-dalil ingkang dipun sebutaken dening al-muarif al-muallifu rahimahullah, kita tingali mukadimah saking pembahasan bab menika dipun sebutaken dening Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-abasu minallah azza wa jal. Al-abas minallah azza wa jal. Wain niku minallah, saking Allah. Nggih, minallah niku maksudnya nggih nikmat saking Allah, pemberian Allah, peparinge Allah. Niku faktor penyebab. Faktor penyebabnya mungkin lingkungan. Nggih. Ananging al-atas minallah. Al-atas minallah. Wain niku saking Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla yuhibbu. Allah Azza wa Jalla yuhibbuhu. Allah Azza wa Jalla seneng maring wain. Ini konten tiang wain niki disenengi dening Allah. Wainnya niku, nggih, wainnya niku perkara ingkang dipun remeni dening Allah Ta'ala. Yuhibbuhullah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla seneng maring wain. Jadi wain niku perkara sing disenengi dening Allah Ta'ala. Kata sing dipun sebutaken ing dalam hadis, lan hadis niki dipun sebutaken dening An-Nawawi rahimahullah. Hadis pertama saking bab niki. Hadis ingkang dipun riwayataken dening Al-Imamul Bukhari. Hadis saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Annannabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha yuhibbul utasa wa yakrahu at-tasa'ub. Inna allaha yuhibbul utas au al-atas. Satemene Allah Ta'ala demen al-utas maring wain. Wa yakrahu at-tasa'ub. Lan Allah Ta'ala ora seneng maring penggawean angob. Angob. Wain disenengi dening Allah. Angob niki mboten disenengi dening Allah. Inna Allah yuhibbul autasa wa yakrahu at-tasa'ub. Satemene Allah Ta'ala seneng maring wain, lan Allah ora seneng maring angop. Faida atosa ahadukum, terus yang hadis niki. Faida atosa ahadukum wahamidallah taala mengkonalikane salah si jine kue kape wain. Wahamidallah taala lan salah si jine kue kape muji muji Allah taala kana haqqan ala kulli muslimin hak. Ingatase saben-saben wong muslim sami'ahu sing dheweke krungu waine salah sijine kowe kabeh ayyakula lahu supaya dheweke ngucapaken maring wong sing wain lan sing wain mau maca hamdalah yarhamukallah. Wa amma at-tasa'ub fa innama huwa minasyaiton. Pangendikan Ibu Nabi alaihi salatu wasalam, dene angop fa huwa minasyaiton. Fa innama huwa minasyaiton. Sekang syaiton. Pendoronge syaiton. Pendoronging angop syaiton. Fa idza tasa'aba ahadukum monggo nalikane salah sijine kowe kabeh angop fal yarudduhu mastata monggo tahan sekuat tenagane ditahan ya sekuate fa idza fa inna ahadakum idza tasaaba mongko satu menit salah si jine kue kabeh nalikane angop nek salah si jine kue kabeh angop dohika minhu syaiton syaiton guyu karena wong angop syaitanin apa? Guyu, guyu tanda apa niki? Guyu tanda apa? Seneng ngantuk napa? Nonton riwayat ya. Kupingnya niku. Nggih. Hadirin hadzakumullah. Kita tingali penjelasan kaitanipun kalian hadis niku. Terus angop niki saking setan, wain saking Allah. Wain saking Allah. Sebab niki Allah taala remen. Innallaha yuhibbul utas. Allah Ta'ala demen maring angop kata sing ngantipun sebutaken dening Nabi wau. Napa sebabe? Nah niki kang perlu kula njenengan koleti. Napa sebabe Allah Ta'ala kok demen maring wain? Dipun sebutaken hadirin hadzakumullah dening ulama. Wassababu fidalik sebabe Allah demen maring wain annal utasa yadullu ala nasyati sebab wain niku bukti seger semangat enteng semeringah plong ngaten jenengan ajeng wain ora sida-sida coba. Rasanya pripun? Abot. Nggih, ajeng wain ora sida, ajeng wain ora sida, ajeng wain ora sida. Ngereh. Ora kepenak nek. Wain niku napa? Plong. Ringan dadi enteng. Nggih, niki alasan ingkang dipun sebutaken dening ulama. Kaing napa kok Allah Taala niku remen maring wain sebab wain niku bukti seger, bukti enteng, bukti ringan, bukti semangat. Walihada tajidul insana idza atasa nasyid. Mulane nalikane siramu nemokaken wong wain seger dheweke. Semringah dheweke. Wallahu azza wa jalla yuhibbul insana nasyita wal jada. Allah azza wa jalla demen maring wong sing seger, maring wong sing semringah, maring wong sing semangat. Nggih, nek wonten wong sing semangat, seger, semringah, niki disenengi dening sinten? Allah azza wa jalla. Pengdikan ibu Nabi alaihissalam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Wong mukmin sing kuat luwih apik lan luwih disenengi dening Allah tenimbang wong mukmin sing da'if. Walaupun sebagian ulama nyebutaken ingkang dipun maksud qawi teng mriki qawiyul iman. Ananging sebagian ulama nyebutaken qawiyul fisik. Ngeten niku. Nek wong niku fisike kuat, wong fisike seger, wong fisike main, wong fisike niku semringah. Allah azza wa jalla yuhib al-mu'minul qawi. Nggih, wong sing semringah, wong sing seger, niku kan qawi kan? Sehat. Qawi. Niku dipun remeni dening Allah azza wa jalla. Hadirin hadzakumullah. Wal 'utas yadullu 'ala al khiffah wan nasah. Falihadza kana mahbuban ila Allah. Dipun baleni malih teng mriki. Wain niku bukti enrenge, bukti semringae. Falihadza kana mahbuban ila Allah. Mulane diremeni disenengi dening sinten? Allah. Wa kana masru'an lil insani idza atasa. Pentingnya teng mriki kula jenengan ngerti syariat. Ngerti napa? Syariat. Wonten syariat ingkang dipun tetepaken kaitanipun kalian wong sing wain. Mboten mung wain-wain tok. Nanggih pun diparingi nikmat wain. Nanggih. Dalam? Wain ini ditambah. Maksudnya pribun. Main wain ya niku. Wallahu taala alam. Angsal mboten perlu mboten pitakonane sniki. Perlu diwainaken apa mboten? Mungkin wallahu alam sini maksud seglemes, seglesu, sekurang semringah, seabot lan sanese sogrogi niki ne men apa? Wain. Niku mbok napa pripun? Nggih, terus madharat mboten? Lah nggih sogok-sogok niku mbok madharate cungure sih. Lah nggih madharat mboten pitakonane. Nek niku madharati ampun. Nek niku mboten madharati insyaallah mboten masalah. Sebab bar wain terus jadi orang ngantuk. Dari plong, dari napa, insya Allah butuh masalah. Lagi pun mangga. Sing penting ampun madharati. Sebab penting kaidah la dharara wala dirar. Insya Allah butuh masalah. Jangan suka ngantuk berat. Terus sogrok ngagai alat-alat sing napa? Sing lunak, sing anu, sing akhirat. Jangan dari napa? Wain, dari seger, dari bisa ngerokna pengajian. Dari bisa ngelakoni aktivitas sanese. Nek niku mboten diwainaken mungkin jadi lesu, lemes, ora semangat. Wah. Maca Fatihah. Nggih, senes Fatihah niki. Alhamdulillah senes Fatihah. Lah perlu maca alhamdulillah mboten? Nggih perlu wong niku nikmat. Nggih perlu, nggih. Mboten masalah. Betul masalah. Mas alhamdulillah kata niku. Jadi ki masyru'nya di syariat kene alhamdulillah di antarane nalikane napa? Wain. Namo. Bila sing niku penting teng mriki, penting teng mriki tiyang ngerti syariat. Nggih. wain wonten syariate, angop wonten syariate. Dehem ya. Dehem niku bahasa Arabnya apa? Alkoh, alkoh koh, senes, senes. Nek guyu wonten nggih, guyu wonten syariate. Nek dehem walalam. Dehem nggih. Dehem niku pripun? Ngaten niku. Niku napa maknane? Dikoleterin maknane. Niku napa ngaten niku? Maknane napa? Ngaten niku. Nggih, niku bisa makna ngandung makna macam-macam nggih. Nggih, bisa makna positif, bisa makna negatif. Lah nggih, dehemi wong ngenyek. Dehem haram sing ngene iki. Nah nggih, ana wong nglakoni sunnah, nglakoni kebagusan didehemi. Nah niki bisa dadi dehem sing napa? Haram, dehem ngenyek. Ning mungkin jenengan dehem sebab kloloden. Ngeten niku nggih. Sebab kloloden apa sebab napa? Wonten sing ganggu-ganggu wonten niku. Nggih mboten masalah. Watuk. Lange watuk saking pundi niki? Saking setan apa saking Allah? Nggih mungkin faktor penyakit, mungkin faktor napa? Nggih sedaya niku wonten maknane lah, intine nggih. Sedaya niku wonten napane? Maknane. Nggih. Walhasil kaitanipun kalian wain niki, kita tingali syariate tiang nalikane napa? Wain. Wa kana masru'an lil insan idza 'atasa ayakula alhamdulillah. Disyariataken tumrape manungsa nalikane dheweke wain ngucapaken alhamdulillah. Senes Fatihah nggih. Alhamdulillah niki mung cukup alhamdulillah, mboten terus nalikane wain hajis nggih, hajis. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani senes maca hamdalah niku maksudnya cukup alhamdulillah senes maca Fatihah senes nggih ning sing diwaca niku napa alhamdulillah langkah pripun napa napa nggih layak e ning lah ora ke banget mbok. Langkah niku sithik nggih. Mana nek oh nggih leres. Keumumane wong bodoh sih. Nggih keumumane tiang niku mboten ngerti masalah-masalah sing kaya niki. Sing wis ngerti be kadang-kadang mungkin kelalen, mungkin ora perhatian, mungkin apa? Bebeh. Nggih. Niki langkah bahasa Banyumas. Napa langkah bahasa Bumen niki? Nek langkah bahasa Bumen sithik. Nek langkah bahasa nek Pak Mardi Cilacap. Banyumas Cilacap langkah niku renana. Mas Dik sidik leres. Nggih. Artine jarang. Nggih. Niki langkah nggih. Niki pembahasannya teng Kebumen Pak Mardi. Senes teng Cilacap. Jadi langkah niki ana ning sidik. Nggih, leres. Jumlahe sidik tiang sing wain terus maca alhamdulillah. Nggih, nggih, mangke. Nggih. Kita tingali penjelasan salajengipun. Li'annaha nikmah. Li'annaha nikmah. Sebab wain niku nikmat. Nggih, nikmat ingkang dipun paringaken dening Allah Ta'ala. Nggih, tiyang sing wain. Mila sakmenika anjuran syariat supados maca alhamdulillah. Fayaqulu alhamdulillah idza atasa. Wong nalikane wain maca alhamdulillah. Sawaun akana fis salati au fi kharijis shalah. Mbuh oleh wain kuwe mau nang kahanan wong salat utawa nang kahanan nang sejabaning sholat. Nggih, mangke muncul pitakonan. Lah, nek sing wae nang sholat dheweke maca alhamdulillah, tanggane sing sholat yarhamukallah mboten. Nggih, Nek sing niki wau dipunterangaken wong sing salat nang sedulure salat nggih macan apa? Alhamdulillah. Nini wau sing krungu. Dalile? Hadis Muawiyah bin Hakam ya. Hadis Muawiyah bin Hakam. Nggih nalikane Muawiyah bin Hakam salat sareng-sareng sahabat onten sahabat sing wain maca hamdalah. Muawiyah bin Hakam maca yarhamukallah. Sebab ngamalaken hadis-hadis wau. Kancane deleng. Dideleng Muawiyah bin Sofwan, Muawiyah bin Hakam malah ngomong, "Ngapa sih deleng-deleng aku?" Apa sih deleng-deleng aku? Sahabat-sahabat nalikane Muawiyah ngomong, tangane niku napa niku? Nepuk-nepukaken pupune, maksudnya kon meneng. Nggih, sebab wong nang kahanan salat ora kena ngomong. Nah, niki dalil nalikane wong nang sejero ning salat mboten kenging maca yarhamukallah. Maca alhamdulillah kenging. Nggih, sing wae niki nggih. Sing wain kenging maca alhamdulillah. Lah niku wau salate Muawiyah bin Hakam batal napa mboten? Sah napa mboten sah? Ngomong? Ngomong kan pembatal salat. Batal mboten salate Muawiyah bin Hakam? Jenengan luwih ngarani batal. Nabi sallallahu alaihi wasallam sasampunipun rampung salat ngongkon Muawiyah bin Hakam kan salat malih mboten? Boten. Berarti sah boten? Sah. Sebab napa ne? Jahil. Sebab boten ngertine Muawiyah bin Hakam ngomong nang sejerone salat. Akhirnya dinasehati dengan Nabi ngaten-ngaten. Muawiyah senang banget maring Nabi. Sebab cara nasehatine ngangge cara sing hikmah, sing bijak, sing apik. Lah niki diantara cara nasehati wong niku ngangge cara sing napa? Hikmah. Hadirin hadzakumullah. Langsung teng pembahasan. Tiang sing wae niki napa niku nang sejeroning salat, napa niku teng sejabaning salat, niki dianjurakan supaya maca hamdalah fi ayyi makanin kana. Fi ayyi makanin kana, nang panggonan di bae. Nang masjid, nang pasar, nang dalan, nang warung, nang rumah, nang sawah. Wonten sing tanglet iki teng kamar mandi pripun niku? Nggih, penjelasane wau kan fi ayyi makanin nggih. Fi ayyi makanin kana nang panggonan di bae ning tesi komah niki. Illa annal ulama'a rahimahumullah yakulun. Mung bae para ulama maringi penjelasan. Idza atasa wa huwa fil khala'i. Nalikane ana wong wain nang kahanan nang WC khala'. Khala' nggih. Baitul khala' WC. Fala yakulu bilisani. Wong sing wain nang WC aja ngucapaken alhamdulillah gunakaken lesane. Ampun gunakaken lesane. Oleh maca alhamdulillah tengati. Walakin yahmadu biqalbih. Sing nyawuri nggih ora nyawuri wong krungu ora liyane. Senyauri ya, siapa nang kola niki? Nah panjenengan ngerti bahasane ati boten. Nggih jenengan oleh maca yarhamukallah teng batin. Boten. Tiang niku maca yarhamukallah nalikane krungu. Wong sing wain maca alhamdulillah. Tetap cukup teng ati. Nggih, nalikane fil khala niki cukup teng ati. Walakin yahmadu biqalbi. Ananging wong kowe mau maca hamdalah biqalbi. Biqalbi teng atine. Li'annahum yaqulun, sebab para ulama rahimahumullah maringi penjelasan, innal insana la yadhkurullaha fil khala'i, sebab menungsa ora kena zikrullah nalikane nang WC. Wa idza fa idza atasal insanu wa hamidallah kana haqqan ala kulli man sami'ahu ayyakula lahu yarhamukallah. Monggo nalikane anak salajining wong wain lan dheweke maca alhamdulillah, hak ingatase wong sing krungu maca yarhamukallah. Lan iki kadang-kadang ngoten kekeliruan nang WC malah puji-pujian adzan, bocah cilik sih nggih nang jawab WC malah ora maca-maca napa-napa, makanya mlebung WC wong bocah cilik nggih ngapal Fatihah, kadang adzan, kadang sanesek. Boten kenging, perlu demutna senajan iki bocah bocah cilik. Pegaweane napa wong? Pegawain, sing disenengi niku pegaweane. Wong dadi mboten secara umum mboten niku berarti. Ningali nas hadis ingkang dipun sebutaken dening Nabi, innallaha yuhibbul utosa. Allah taala demen maring pegawean wain. Nek wong sing wain kan ngautis. Allah Nabi mboten nyebutaken innallaha yuhibbul atis. Ananging innallaha yuhibbul utosa. Dadi mbok sababe sing wae pegaweane iku disenengi. Sebab niku tanda napa? Seger, tanda napa wau? Semangat, nggih. Tanda enteng lan sanese. Lan niku nikmat. Dange wong kafir ae dina nikmat. Dine nikmat, dine nikmat sehat, dine nikmat banda, dine nikmat wain. Ning kantun manget yang sing dine nikmat iki syukur mboten. Nek niku mukmin disyariataken nggih mensyukuri nikmat wain. Maca alhamdulillah. Tiang ingkang krungu ana wong wong wain terus dheweke niku maca alhamdulillah, disyariataken supaya maca yarhamukallah fayad'u lahu birrahmah. Tiang sing wain didongakaken men uli rahmat, fayad'u lahu birrahmah. Mongko wong sing krungu wong sing lain dongakaken nggo dheweke didongakaken supaya oleh rahmate Allah. Jazaan lahu ala hamdihi lillah. Balasan nggo wong sing dheweke wain maca alhamdulillah. Tiang wain macan apa? Alhamdulillah. Sing krungu wong sing krungu bacaan alhamdulillah wong sing wain niki dianjurakan supaya maca yarhamukallah. Niki jazaan lahu, balasan nggo dheweke. Dheweke nalikane wain mensyukuri nikmat nikmat wain ngangge bukti maca alhamdulillah dibales. Tiang sing wain maca alhamdulillah dening tiang sing krungu yarhamukallah, niki minangka balasan hamdalah dheweke maring sinten? Allah. Pujian-pujiane dheweke maring Allah. Fa innahu lamma hamidallah kana min jazaihi. Mongko satemene wong nalikane dheweke muji-muji maring Allah, diantara balasane kancane niki ndongakaken rahmah. Ninek niki tiyang boten maca hamdalah haji strok ning boten maca napa alhamdulillah nggih ora usah dinai ora usah didongakaken wong wong napa niku syukur be ora nggih mila sing menika An-Nawawi rahimahullah nyebutaken makruh hukume nek ana wong wain ora maca hamdalah maca ya rahmukallah makruh dimakruhaken. Duh niki wong wadon iki gila terus dengan ya. Lah nek sing wae niku wong wadon pripun iki? Menapa di doang na yarhamukillah napa mboten? Pripun pripun niki nggih? Jadi masalah. Oh napa nggih? Nggih nggih. Pripun niki nggih? Niki sami kali salam mboten nggih? Lagi sama sami kalian salam mboten jenengan nek ketemu wadon salam napa mboten salam jawab napa mboten jawab kan niki kataan kali niku kan rin pembahasane nek jawab nek utawa uluk salam mari wadon dadi fitnah tinggal lah sing niki wow dadi fitnah mboten kira-kira niki mboten ngerti nek pada prinsip e hadis niki wow kan umum bu sing wain wedon bu sing wain lanang ini pada prinsipnya kan ngata niku napa sing wain ukur wong lanang tok kan wong wadon barang nggih wain lah nek dhewek krungu ana wong wadon hadis dhewek maca alhamdulillah kula jenengan ndongakaken yarhamukallah mboten wallah alam nek niku ditarik maring pembahasan salam riyen niku nek ndongakaken malah dadi fitnah. Kira-kira dari fitnah betul nggih? Kayane ora mbok. Ini nggih kayane iya mbok. Wong jenenge fitnah sih nggih. Nggih, wallahu alam. Nek ditarik kalian pembahasan sing riyen niku. Ananging semidamali wallahu alam. Niki perlu digoleti niki. Nggih. Ning nek sing wae niku jelas mahrome jenengan, bojone jenengan, biyunge jenengan, nggih, adine jenengan, anake jenengan, mboten masalah. Jelas niku. Niki sing dados masalah wong liya kan? Wallah alam. Wong salat kenging ngucapaken alhamdulillah nalikane wain. Napa hukume maca alhamdulillah nang sedurunge salat nalikane napa? Napa sunat? Napa wajib? Mungkin. Napa? Wallahu ta'ala alam. Syekh Ibnu Utsaimin wau maringi penjelasan fi ayyi makan kana fi ayyi makan sawaun akana fi shalah au kharijis shalah. Teng mriki mboten disebutaken sunat napa mboten sunat napa napa. Jawaslah, kenginglah intine. Kenging nggih. Seniki wonten pitakonan malih. Wong sing wain mboten maca alhamdulillah dosa mboten? Lagi dosa napa mboten dosa? Ngerti? Dosane teng sisi pundi? Kepripun? Alhamdulillah wain. Ning boten maca hamdalah. Dosa boten. Dosa boten. Ketone ora mbok, ketone dosa mbok. Kepripun iki? Dosa mboten nggih? Anan hadis, gini gini mangke hadis singgang badik itu laus. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, "Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah." Berarti perintah saking Nabi nggih. Nah, kantun niki perintah wajib napa mboten wajib? Gini niki dereng dugi sih. Pembahasan hadis niki dereng dugi. Nggih. Niki hadis terus e mangke. Nggih. Sawilah mangke ditinggali teng pas pembahasane mawon nggih. Anapa maca alhamdulillah niku mung sebatas sunnah sebab wonten perintah Nabi napa wajib napa napa. Nggih, mangke kita tinggali penjelasan salajengipun insyaallah. Nggih, kita langsung teng pembahasan hadis niki wau, hadis pertama nggih. Hadis innallaha yuhibbul utasa wa yakrahu tasauba fa idza atasa ahadukum wa hamidallaha ta'ala kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu ayakula lahu yarhamukallah. Ingat pada kita tinggali penjelasan Nabi kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu, hak ingatase saben-saben wong Islam sing krungu dheweke maca hamdalah ayakula lahu yarhamukallah, supaya dheweke maca yarhamukallah. Teng mriki dipun sebutaken dening ulama zahiruhu annahu yajibu ala kulli sami'in bi'ayanihim. Dohir hadis niki jelasaken wajib ingatase saben-saben as-sami'in, wong-wong sing pada krungu, wong-wong sing pada krungu dheweke wain lan dheweke maca alhamdulillah, wajib ndongakaken yar hamukallah. Dohire hadis niki. Nggih kula mbeli malih. Pengendikanipun Nabi alaihi salatu wasalam, nggih pengendikanipun Nabi alaihi salatu wasalam, kana haqqan ala kulli muslim. Hak ing atase saben-saben wong Islam sing dheweke krungu wong sing wain ngucapaken alhamdulillah. Ayakula lahu, supaya dheweke ngucapaken maring wong sing main wain maca alhamdulillah yar hamukallah. Dhahire hadis niki nyebutaken wajib saben-saben wong sing krungu wong wain lan dheweke maca hamdalah sing krungu ndongakaken yar hamukallah. Dhahir hadis niki. Niki nyebutaken ngaten. Dohir hadis niki nyebutaken ngaten. Bi ayanihim. Berarti saben-saben wong. Lah nggih. Misale nyun sewu misale kula wain teng mriki. Hajis kula maca alham kabeh krungu njenengan. Terus sing teng radio krungu mboten niki. Lagi ngrikane nggih krungu nalikane kula wain teng mriki mlebu radio, nggih, bahkan teng internet niki pada krungu ngrika-ngrika sing teng Amerika, misale ngoten niku nggih. Nggih teng sing teng Saudi sami mireng nalikane kula maca alhamdulillah. Nah, niki nek ningali dhahir hadis niki sing pada krungu nggih napa? Ndongakaken yar hamukallah. Ini masalah ramen kali mboten ramen masalah sanes. Sing jelas saben-saben wong sing napa krungu wong sing wain maca alhamdulillah wajib maca napa? Ya hamukallah. Oke, kita tinggali penjelasan salajengi pun. Wa yu'ayyiduhu qauluhu fil hadisil akhir. Singgo nguataken wajibe. Ingatase saben-saben wong sing pada krungu wajib maca yarhamukallah saben-saben individu, saben-saben wong fardhu ain lah bahasa sanes ngaten. Niki hadis sanes. Idza atosa fahamidallaha nalikane ana wong wain terus dheweke muji-muji Allah maca hamdalah fasyammitu dawuh nabi perintah nabi dongakna yar hamukallah. Terus zahir hadis niki secara zahir hadis singgang kita sebutakan wau niki wajib ingatase saben-saben wong sing krungu. Saben-saben wong sing rungu kabeh berarti kudu maca apa? Yarhamukallah. Ananging hadirin hadirakumullah, sebagian ulama wonten ingkang berpendapat jawab yarhamukallah nalikane ana wong wain maca hamdalah niki fardhu kifayah. Tegese napa? Idza qala wahidun minal jamaah nalikane ana salah si jineng wong sekang jamaah kumpulane wong sing pirang-pirang wis maca yarhamukallah kafa niku pun dianggap cukup. Dianggap napa? Cukup. Sebagian ulama nganggep maca yarhamukallah maring wong sing wain maca hamdalah dheweke krungu tiang-tiang niku sami napa? Mireng menurut sebagian ulama fardu kifayah. Jadi umpamane kula wain Pak Rahmat yarhamukallah jenengan liyane mboten masalah mbut. Niki pendapat sebagian ulama. Lakin ananging insyaallah niki ingkang paling tepat al ikhtiyat nggih pengati-ati. Nggih pengati-ati jenengan nalikane ana wong wain nggih kumpulan wong sing teng mriki niki jenengan-jenengan lah ngeten nggih. Niki upayakan lan usahakan maca napa? Yarhamukallah. Nggih pengati-ati. Soal masalah khilaf wonten pendapat ulama, wonten perbedaan, wonten sing ngomongaken wajib, wonten sing ngomongaken fardhu ain, wonten sing ngomongaken fardhu kifayah. Niki nggih pengati-ati. Sebab wonten pendapat niki palanga. Saben-saben wong nalikane ana sing lain lan dheweke maca napa? Alhamdulillah kabeh ndongakaken yar hamukallah. Di antara faedahe tambah ke sing doang kena tambah main insyaallah. Iya, seru. Nggih, bon iki masalah wain. Enjang masalah angup. Pripun? Uli wain ping 5. Nggih niku mangke wonten pembahasan. Nggih, wain hajis jenengan dheweke maca alhamdulillah jenengan yarhamukallah. Hajis wain dheweke maca alhamdulillah jenengan yarhamukallah. Hajis wain dheweke maca alhamdulillah terus jenengan maca yarhamukallah. Hajis wain dheweke maca alhamdulillah jenengan maca syafakallah. Moga-moga penyakitmu mari. Sebab niki selebih ping 3. Batasannya ping pripun? Lah nggih krungune ping pinten jenengan? Mboten krungune hamdalah. Lah nggih sepindah jawabane. Sepindah niku jawabane. Hajis alhamdulillah jenengan yarhamukallah. Nggih, durung sempat maca hamdalah, pun wain male. Allahu ta'ala alam sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik.